Yang pertama adalah nafyul wujud. Kita tiadakan, ya, seperti misalkan wujudnya, kita tiadakan wujudnya. Seperti la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Memang enggak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nafyu kecuali dengan adanya wali nikah. Yang ketiga adalah nafyul kamal. Kita artikan tidak sempurna. Tidak sempurna. Seperti hadis yang mulia ini. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Di sini kita tidak artikan tidak ada. Tidak ada iman salah seorang di antara kalian. Karena memang ada. Demikian juga kita tidak mengartikan tidak sah. Karena kalau kita artikan tidak sah, berarti orang yang tidak mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, berarti kafir. Dan itu tidak sampai derajat seperti itu. Sehingga penafian di sini adalah penafian kamal, kesempurnaan. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini ayol ehwah adalah hadis yang sangat penting bagi kita, yang hendaknya kita jadikan kaidah dalam kehidupan kita, dalam interaksi kita kepada sesama manusia, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Terapkan, praktekkan hadis yang mulia ini. Cintai orang lain seperti Anda mencintai, ya, suka kalau mereka memperlakukan Anda dengan kebaikan. Amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka fi. Pergaulilah manusia dengan kebaikan sebagaimana kamu suka jika manusia memperlakukan Anda dengan kebaikan. Kita ingin misalkan dihormati, maka hormatilah manusia. Kita ingin kalau orang lain berbuat baik sama kita, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Kita ingin kalau orang lain itu senyum sama kita, maka berikan senyuman kamu kepada orang lain. Ya, demikian. Ya, demikian juga sebaliknya. Kita tidak suka kalau orang lain menyakiti kita, maka demikian juga jangan sakiti orang lain. Kita tidak suka kalau ada orang menghina kita, maka jangan hina orang lain. Kita tidak suka ada orang yang zalim sama kita, maka jangan zalimi orang lain. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Ini kaidah yang sangat penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, dalam wasiatnya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindarilah keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling beribadah. Warda bima qasama Allahu lak takun ahlan nas. Ridalah kamu dengan apa yang Allah bagikan kepadamu, yang Allah rizkikan kepadamu, niscaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Ya. Tips kunci jadi orang kaya itu gampang, yaitu qanaah. Kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan qanaah, ya, Vespa akan terasa ninja. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang yang beriman. Lalu kata Nabi dalam wasiatnya yang terakhir, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Ini yang menjadi pembahasan. Cintailah manusia apa yang kamu cintai untuk dirimu, ya, niscaya kamu menjadi muslim yang sejati. Jadi ini kaidah yang sangat penting. Terapkan kaidah ini dalam kehidupan kita. Ketika kita akan mengucapkan sesuatu kepada saudara kita, ketika kita akan melakukan suatu perbuatan kepada saudara kita, bercerminlah. Kamu suka enggak diperlakukan demikian? Kamu suka enggak dikatakan demikian? Ya, kita bercermin pada diri kita. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani dalam As-Shahihah. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkan saya apa? Berzina. Ya. Para sahabat mendengar omongan pemuda tersebut udah langsung emosi, man. Ya. Gimana ada orang minta izin supaya apa? Diperbolehkan untuk berzina, padahal zina itu adalah sesuatu yang sudah jelas-jelas haram dan dosa besar. Dengan tenang Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mendekat. Lalu terjadi dialog, diskusi antara seorang nabi yang sangat lembut, ya, dengan pemuda tersebut yang terbakar oleh hawa nafsunya. Ya, Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana menurut kamu kalau ada orang yang ingin berzina dengan ibumu? Kamu suka enggak? Kamu ridho enggak?" "Enggak, wahai Rasulullah. Saya tidak akan mengizinkan ada orang yang berzina dengan ibu saya." "Kalau dengan saudarimu, saya pun tidak akan ridho jika ada orang yang, ya, lancang berani berzina dengan saudari saya. Kalau dengan bibimu, saya juga enggak akan ridho." Terjadi dialog. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Begitu juga orang lain. Mereka tidak suka jika ibunya, anak perempuannya, bibinya, saudarinya kamu zinai." Jadi, ya, kaidah ini perlu kita terapkan. Kalau orang lain, kalau diri kita saja enggak suka, begitu juga orang lain. Ya. Kalau diri kita suka, maka orang lain pun apa? Akan suka. Jadi demikian, perlakukan orang lain sebagaimana Anda suka manusia memperlakukan Anda dengan amalan tersebut. Baik. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jadi kalau tadi hadis tadi, ya, anjuran bagi kita untuk mencintai saudara kita, mempererat uhuwah persaudaraan di antara kita, ya. Dan ini penting terutama bagi para penuntut ilmu, ya, hendaknya bagi kita saling apa? Mencintai, saling membantu, ya, saling mempererat persaudaraan di antara kita. Jangan sampai kemudian kita mengoyak persahabatan, persaudaraan di antara kita dengan kedengkian, pertengkaran, iri hati dan sebagainya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innal mu'mina idza ahabba al-mu'min tsumma iftaraqa illa lidhanbin yuhdisu ahaduma." Sungguhnya seorang mukmin apabila dia sudah mencintai saudaranya, lalu kemudian dia berpisah, ya, yakni saling memusuhi, itu hanyalah karena apa? Dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Jangan sampai kita meruntuhkan persahabatan dan persaudaraan di antara kita karena dosa-dosa kita. Ya, ukhuwah Islamiyah, persahabatan, persaudaraan di antara sesama muslim adalah nikmat Allah yang harus kita jaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana." Ingatlah kalian tatkala dahulu kalian bermusuhan antara satu dengan yang lain, kemudian Allah melembutkan hati kalian sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian apa? Saling bersaudara. Jadi persaudaraan itu adalah salah satu nikmat. Kalau itu adalah sebuah nikmat, berarti harus dijaga dengan baik-baik. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Jika kamu mendapatkan nikmat, maka jagalah nikmat tersebut, karena kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sahr, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena orang Syiah, orang-orang Rafidah sangat membenci Abu Hurairah radhiyallahu an. Kenapa? Karena mereka apabila ya membenci dan memusuhi Abu Hurairah, mengkafirkan Abu Hurairah, pada hakikatnya menghancurkan dan menolak ya 5000 hadis lebih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Yap, di sini adalah tangan. Kita artikan tangan. Sebagian mengartikan itu adalah kudrah, kekuasaan, maka ini adalah tahrif. Ya, tahrif, penyelewengan makna. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka merubah Allah Ta'ala. Nabi SAW bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa boleh seorang itu bersumpah walaupun tidak dimintain sumpah. Walaupun tidak dimintain sumpah. Yang penting kita bersumpah untuk sesuatu yang sangat penting. Boleh seorang itu bersumpah untuk sesuatu yang penting walaupun enggak dimintain sumpah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau juga kadang apa? Bersumpah walaupun enggak diminta untuk bersumpah. Yang jelas, bersumpah itu pertama adalah untuk sesuatu yang penting. Kalau yang enggak penting, enggak usah sumpah. Ya. Wallahi saya mau tidur. Wallahi. Kemudian kata beliau, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga saya lebih dia cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya. Ya, dan dalam hadis selanjutnya ada tambahan, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia yang lainnya. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam harus kita cintai. Bahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu sallam harus lebih tinggi, lebih besar daripada kecintaan kita kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu orang tua kita, walaupun itu adalah keluarga kita, walaupun itu ustadz kita, walaupun itu anak kita, walaupun itu istri kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW harus lebih apa? Utama. Wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah SAW lebih dari segalanya. Karena kecintaan kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih daripada keluarga mereka, harta mereka, bahkan diri mereka sendiri. Lihat dalam perang Uhud bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan ya rela untuk menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau mereka meninggal dunia, yang penting Rasulullah apa? Hidup. Ya. Lihat Abu Talha, demikian juga ya Abu Dujana, dan para sahabat-sahabat yang lain mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, jangan ngaku beriman kalau enggak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja satu permasalahan penting dan pertanyaan yang penting, yaitu bagaimana cara mewujudkan cinta kepada Rasulullah SAW. Semua kita sepakat kita ini harus cinta kepada Rasulullah SAW. Hanya saja aplikasinya, ya, bagaimana mewujudkan cinta kepada Rasulullah, ini yang sebagian orang kadang apa? Keliru. Sebagian orang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi dengan membuat tata cara, ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan kedok cinta kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi dengan berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib. Tapi bagaimana cara mewujudkannya? Pertama adalah dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. Tidaklah beriman, tidaklah mendengar salah seorang pun dari umatku ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ya. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah SAW harus dibuktikan dengan taat kepada Rasulullah, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah, menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan kita akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang ogah masuk surga. Enggak mau masuk surga dia. Ya. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Para sahabat heran bertanya kepada Rasulullah, siapa orang enggak mau masuk surga? Heran banget. Ada orang kok enggak mau masuk surga. Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku berarti dia enggan untuk masuk surga. Ya. Jadi wujud cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan cinta. Dengan mentaatinya. Apa artinya kita mengaku cinta kepada Rasulullah tapi enggak pernah taat sama Rasulullah? Ya, itu hanya sekedar pengakuan, pengakuan yang tidak ada artinya. Gombal. Ya. Oleh karenanya dalam surat Ali Imran Allah menantang orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah agar ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian enggak mengikuti Rasulullah SAW, maka itu apa? Dusta pengakuannya. Ya, seperti kata penyair, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidaka. Setiap orang ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Lailanya enggak mengakuinya. Banyak orang juga mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi apalah artinya mengaku kalau enggak di akui cintanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan Al-Basri, "Laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba." Yang menjadi patokan itu bukan kamu mengaku cinta. Yang menjadi patokan adalah cintamu diterima. Ya, kalau cuma ngaku-ngaku toh percuma. Kalau ternyata cintanya hanya bertepuk sebelah kanan. Taib. Yang ketiga, ayol ehwa, wujud cinta kepada Rasulullah SAW adalah apa? Dengan tidak beribadah kecuali dengan syariat beliau, bukan dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Ya. Banyak orang sekarang mengaku cinta kepada Rasulullah, bikin ritual-ritual bid'ah. Bahkan kadang-kadang sampai berlebihan kepada Rasulullah. Ya, mengatakan Nabi mengetahui ilmu ghaib dalam salawat-salawat mereka yang bid'ah. Ya, maka ini bukan cinta kepada Rasulullah, bahkan ini adalah merendahkan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, dulu pernah ada seorang sahabat yang menyanjung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu. Mendengar itu Nabi marah besar. Kata Nabi, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan saya tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Nah, sekarang ini banyak orang-orang mengaku cinta kepada Rasul, tapi apa? Dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Bahkan sekarang banyak dibungkus dengan istilah bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Sampai ada di Jawa Tengah majelis taklim namanya Majelis Taklim Bid'ah Hasanah. Mantap. Selanjutnya, wa anhu radhiyallahu an, dan dari beliau juga, yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Sering ya. Dan ini termasuk keutamaan sahabat Abu Hurairah. Beliau banyak meriwayatkan hadis sehingga sering nongol dalam hadis, sehingga sering didoakan. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi beliau seakan-akan masih hidup karena sering mendapatkan apa? Doa. Ini keistimewaan orang berilmu ya. Walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi mereka apa? Tetap mendapatkan transfer pahala, yaitu dengan doa-doa kita kepada mereka. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, salasun man kunna bi wajada halawatal iman. Tiga hal, jika tiga hal ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu punya rasa ya. Ya. Dan rasanya adalah apa? Manis. Bukan manis seperti gula yang bisa dirasa, tetapi manis di sini manis yang bersifat maknawi. Ya, tidak kelihatan tapi dirasakan oleh orang-orang yang memiliki iman. Dan tandanya adalah dengan kelapangan dada. Dia hidupnya bahagia. Ya. Nah, happy. Gak ada kegundahan, kegelisahan, PT, ya, apa lagi, ya, ya, dan ya, stres gak ada. Dia hidupnya apa? Tenang, bahagia, masya Allah. Itu namanya manisnya apa? Merasakan manisnya iman. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, walaupun hidupnya sering dipenjara ya, beliau mengatakan, ana jannati fi qalbi, surgaku ada di apa? Hatiku. Kemanapun saya pergi, ya saya merasakan kenyamanan. Ya, merasakan kenyamanan. Dan beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan man la yadkhuluha la yadkhulu al jannah. Di dunia ini ada surga dunia. Ada surga dunia. Siapa yang meraihnya di dunia, maka dia akan meraihnya kelak di akhirat. Siapa yang tidak meraihnya di dunia, dia tidak akan meraihnya di akhirat nanti. Apa itu? Surga dunia berupa kebahagiaan, ketenangan hidup, nyaman hidup itu. Dan itu yang banyak dicari oleh semua orang. Taip. Nah, tanda manisnya iman itu bagaimana? Ada tiga kata Nabi. Ayyakuna wa huwa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ya, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya, sehingga dia mengagungkan keduanya, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mendahulukan perintah Allah, mendahulukan perintah Rasulullah dari hawa nafsunya. Sehingga ketika bertabrakan antara perintah Allah, perintah Rasulullah dengan hawa nafsunya, dia dahulukan perintah Allah. Ketika bertentangan antara dalil dengan akal, dia dahulukan dalil. Ya, ketika bertentangan antara dalil dengan hawa nafsunya, dia dahulukan apa? Dahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tanda yang kedua adalah dia mencintai saudaranya tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi dunia. Makanya ini pentingnya, yaitu kita membangun persahabatan itu, persaudaraan itu lillahi ta'ala. Kenapa ikhwan? Persahabatan yang dibangun di atas karena Allah SWT, ikhlas karena Allah, itu akan langgeng. Tapi kalau kita membangun persaudaraan, persahabatan, pertemanan hanya karena tendensi dunia, akan cepat hancur, rapuh. Orang misalkan ya, membangun persahabatan karena si fulan kaya. Namanya kaya kan gak selamanya. Ketika dia sudah mulai miskin, bangkrut, udah gak teman lagi ya. Ya, ketika seorang membangun karena ada tujuan tertentu dari dunia, maka ketika dunia itu sudah tidak ada pada temannya, dia akan berpaling. Berbeda kalau kita membangunnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, maka kita akan membangun persaudaraan tersebut. Wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yukdzafa fil nar. Dan seorang benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dicampakkan di neraka. Artinya dia karena merasakan manisnya iman, sehingga apapun resikonya dia akan mempertahankan keimanannya, walaupun resikonya harus dibunuh, harus disiksa, dia tetap akan mempertahankan. Seperti para sahabat Nabi, Bilal misalkan, demikian juga siapa, Khabbab ibn al-Arad yang disetrika punggungnya dan sebagainya, tapi tetap mereka mempertahankan akidah, mempertahankan iman, apapun tantangannya, karena mereka merasa nyaman, merasa lezat, merasakan manisnya iman di dalam hati mereka. Wa anhu radhiyallahu an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah juga, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW beliau mengatakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi buhdul ansar. Tanda keimanan yang sempurna adalah hubbul ansar, mencintai al-ansar. Al-ansar di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama, semua yang menolong agama Allah SWT. Semua yang menolong agama Allah SWT, maka masuk di dalam al-ansar. Seperti dalam ayat man ansari ilallah, seperti yang dikatakan oleh pembela-pembela Isa ibnu Maryam, kawan-kawannya, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, al-ansar di sini bermakna apa? Sahabat ansar dari suku Aus atau Khazraj yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda keimanan adalah mencintai para sahabat Ansar. Ya, demikian juga orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para ulama, ya, para dai yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kemunafikan adalah membenci Ansar, membenci para ulama, para nabi, para sahabat, terutama sahabat Ansar. Dan ini keutamaan bagi para Ansar, ya, orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keutamaan secara khusus untuk para sahabat Ansar. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, kewajiban bagi kita semuanya adalah mencintai para ulama, mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Ya. Barang siapa yang membenci waliku, wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka kami menyatakan perang kepadanya. Jangan coba-coba untuk membenci para nabi, para sahabat, para ulama. Karena siapa yang membenci wali-wali Allah, dia akan berhadapan dengan Allah SWT. Dan kalau sudah berhadapan dengan Allah, siapa yang bisa menang? Ya, luhumul ulama'i masmuma wa'adatu wa fi hadki astarihim, ya, maklumah. Dagingnya para ulama itu apa? Beracun. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang makan daging yang beracun, bagaimana? Mati. Begitu juga orang-orang yang mencela para ulama, maka Allah akan mematikan hati mereka. Allah akan membinasakan mereka. Ya, Allah akan menyesatkan mereka. Ya. Nah, apalagi membenci para sahabat Muhajirin, para sahabat Ansar, enggak boleh. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah yang mengkafirkan para sahabat, melaknat para sahabat, maka ini adalah kesesatan, ya, kesesatan dan kejahilan. Baik, insyaallah ta'ala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ustaz, apakah kita boleh percaya dengan bintang-bintang kelahiran? Tidak boleh. Ya, percaya dengan bintang-bintang kelahiran ini termasuk salah satu kesyirikan yang menodai apa? Tauhid seorang hamba. Ya, bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk arah, untuk penerang kegelapan, ya. Nah, untuk sebagai meteor bagi setan. Selain daripada itu tidak ada. Ya. Siapa yang menggantungkan hidupnya pada bintang-bintang, maka ini adalah suatu kesyirikan kepada Allah. Ya, antum bisa lihat nanti di kitab Tauhid, ya, atau syarahnya Fathul Majid atau Al-Qaulul Mufid, ya. Nah. Ustaz, apa hukum mengikuti perkataan para pemimpin yang menyelisih agama tapi wajib diikuti? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah SWT. Ketaatan perintah pemimpin itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, apabila perintah pemimpin, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini wajib ditaati. Yang kedua, perintah pemimpin yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Allah, haram untuk ditaati. Ya. Yang ketiga, perintah pemimpin yang tidak ada dalil yang memerintahkannya yang sesuai dengan syariat, tapi juga tidak bertentangan. Seperti rambu-rambu lalu lintas, ya, aturan kalau nikah harus lewat KUA biar dicatat. Ya, ini tidak ada dalilnya, tapi juga tidak maksiat, bukan maksiat. Maka ini wajib ditaati juga. Wajib ditaati. Nah, apakah bohong termasuk dosa besar walaupun bercanda? Ya. Bohong itu termasuk dosa besar. Oleh karenanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkannya dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Antum lihat dalam dosa dalam kitab Al-Kabair, ya, Al-Imam Dzahabi memasukkannya dalam dosa-dosa besar. Ya, banyak ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela dari perbuatan, ya, bohong. ya. Bahkan Nabi mencantumkannya termasuk tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia bohong. Ya, ini menunjukkan bahwa itu termasuk dosa, dosa besar. Termasuk bercanda. Tidak boleh bohong walaupun bercanda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Saya menjamin sebuah surga di pinggiran, sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun canda, walaupun cuma guyonan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, wailul lil ladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailul lahu, wailul lahu. Celaka bagi orang yang cerita kepada orang lain lalu dia bohong supaya untuk apa? Membuat mereka tertawa. Ya, kadang pelawak misalkan, kadang bohong. Ya, stand up comedy misalkan, ceritanya bohong gitu kan. Supaya apa? Supaya bikin orang tertawa padahal ceritanya bohong. Ini enggak boleh. Kata Nabi, celaka baginya, celaka baginya. Ya, orang yang berbohong dalam cerita walaupun ya itu cuma guyonan, enggak boleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga disebutkan ada seorang wanita, dia mengatakan mau ngasih anaknya. Nak, kemari. Saya akan memberi kamu sesuatu. Kata Nabi, benar enggak kamu mau ngasih? Iya, wahai Rasulullah, mau saya kasih kurma. Kata Nabi, seandainya kamu tidak memberinya, maka itu sudah dihitung apa? Sebagai kedustaan. Walaupun sama anak sendiri. Kadang-kadang nih sering nih, bapak atau ibu ya, supaya untuk menyenangkan atau menenangkan anaknya dibohongin. Ya. Misalkan nanti Abi mau beliin mainan misalkan. Padahal bohong supaya enggak nangis misalkan. Oh, udah selesai nih, enggak nangis nih. Enggak jadi dibeliin nah ini. Itu udah bohong itu. Dan jangan ajarkan kepada anak-anak untuk apa? Berbohong. Karena kalau Anda berbohong, nanti diingat sama anak. Manakah yang harus dipilih bagi seorang dai antara berdakwah di daerahnya dengan mengajar di tempat lain? Yang penting dakwah dimanapun berada. Ikhwan, dakwah itu antum harus jadikan patokan. Dakwah itu tidak terbatas tempat dan waktu. Jadilah orang-orang yang berbarokah berdakwah dimanapun berada. Waja'alani mubarakan aynama kuntum. Allah menjadikan aku orang yang diberkahi oleh Allah dimanapun aku berada. Begitu. Moto kita di dalam berdakwah itu adalah ya, dimanapun kita berdakwah. Enggak hanya di kampung halaman, enggak hanya di desa, enggak hanya di kota. Dimanapun kita berada, disitulah kita berdakwah. Ini yang harus. Lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika beliau di penjara, beliau tetap berdakwah. Karena memang dakwah itu ya tidak terbatas oleh tempat. Jangan mengatakan wah saya sudah di penjara saya nggak bisa berdakwah. Nah, di penjara kita bisa berdakwah dimanapun kita berada. Ya, nah, adapun mana yang lebih maslahat, nah itu kaidah pertama dulu ya. Adapun mana yang lebih maslahat, ya kita standby fokus di kampung halaman ataukah di tempat yang lain, tentu ini adalah berbeda-beda antara satu seorang dengan yang lain, nggak bisa dipukul rata. Yang paling penting adalah dakwah dimanapun kita berada. Adapun mana maslahatnya, ini tentu berbeda-beda antara kondisi seseorang dengan yang lainnya. Ada kalanya dia berdakwah di kampung halamannya lebih mulia karena di sana membutuhkan dakwah. Karena biasanya kalau itu orang daerah itu sendiri, itu biasanya lebih apa? Lebih diterima, lebih dibutuhkan daripada kalau orang lain. Jadi secara umum tentu, tapi tadi itu tidak bisa dipukul rata karena sebagian mungkin ya keadaannya berbeda. apa hukumnya mendengarkan nasib? Apakah boleh mendengarkannya? Nah, dengarkan murattal Al-Qur'an. Dengarkan murattal Al-Qur'an. Nasyid pada zaman kita sekarang ini taubahnya seperti apa? Musik. Ya. Ya, bahkan sekarang banyak nyanyian tapi namanya aja apa? Dirubah sebagai nasyid. Bahkan sekarang ada namanya nasyid Islami. Nasyid Islami. Kita tidak boleh tertipu dengan perubahan nama. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Camkan kaidah ini. Ya, yang menjadi patokan itu adalah apa? Hakikatnya, bukan perubahan nama. Musik nyanyian tetaplah musik walaupun diganti dengan nasyid. Ya, walaupun diganti dengan nama nasyid. Jadi jangan kita tertipu dengan perubahan nama. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.